الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، setelah kajian subuh kemarin pada hari Jumat, pembahasan mengenai ahkamul maulud, apa yang perlu kita siapkan apabila kita mendapatkan seorang anak. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana hukum mengadzani anak bayi? Bagaimana hukum mengadzani anak bayi yang mungkin banyak tersebar di kalangan masyarakat kita saat ini? Ikhwani afidhakumullah, Syekh Abdul Aziz Ibn Bas di dalam fatwa Nur ala Darb, beliau mengatakan, la ba'sa bihi wa la ba'sa bitarkih. Ini pendapatnya Ibn Bas. Boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Akan tetapi ikhwani afidhakumullah, permasalahan ini sebetulnya berputar di dalam tiga hadis. Permasalahan mengadzani bayi itu berputar di tiga hadis. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Rafi', maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budaknya Nabi, namanya Abu Rafi'. Abu Rafi' mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'adzin fi udhuni Al-Hasan ibn Ali. Kata Abu Rafi', aku melihat Nabi alaihi salatu wasallam mengadzankan Hasan di telinganya. Hasan anaknya siapa? Ali bin Abi Talib, hina waladadhu Fatimah bisolat, ketika dilahirkan oleh Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengadzankan Hasan dengan azannya salat seperti azan yang biasa kita dengar. Nah, ini hadis yang pertama, dan hadis tersebut dihukumi lemah oleh para ulama. Hadis ini hadis lemah. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Hammad ibn Shu'aib, berkata Imam Ali Al-Madini, munkarul hadis, hadisnya orang ini diingkari. Hadisnya orang ini diingkari karena sanadnya ada yang amat sangat lemah, maka hadis ini pun tidak kuat untuk dijadikan sebagai pegangan hukum. Ini hadis yang pertama. Lafadznya mengadzankan, gak disebutkan di kuping yang mana atau di telinga yang mana. Hadis yang kedua ikhwani afidhakumullah, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi udhuni Al-Hasan ibn Ali hina wulida. Nabi mengadzankan ke telinga Hasan ibn Ali di saat lahir. Fa adzana fi udhunihi al-yumna. Nabi alaihi salatu wasallam mengadzankan di telinga sebelah kanan. Wa aqama fi udhunihi al-yusra. Dan Nabi SAW qomat di telinga sebelah kiri. Nah, hadis yang kedua ini disebutkan letaknya. Adzan kanan, qomat kiri. Dan hadis ini lebih parah. Hadis ini dihukumi palsu oleh para ulama. Karena di dalam sanadnya terdapat seorang yang bernama Al-Hasan ibn Amr. Berkata Imam Al-Bukhari kepada orang ini, kadzab, pendusta. Suka mendustakan hadis. Di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Al-Hasan ibn Amr. Sehingga dihukumi hadis tersebut maudhu, palsu. Ini yang kedua. Yang ketiga, dari lisannya Nabi SAW. Kalau yang pertama dan kedua dari lisannya para sahabat menukilkan dari Nabi. Kalau yang ketiga langsung dari lisannya Nabi, hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Al-Husain. Cucunya ketika sudah beranjak dewasa. Kata Husain, Nabi SAW bersabda, man wulida lahu maulud, yang baru punya anak, fa'adzana fi udhunihi al-yumna, kemudian diadzani di telinganya yang sebelah kanan, wa aqama bis-salati fi udhunil yusra, dan dia qomat seperti qomatnya salat di telinga sebelah kiri, lam yadhurruhu ummusibyan, tidak akan diganggu oleh Ummu Sibyan. Apa itu Ummu Sibyan? Setan khusus memang yang berprofesi untuk mengganggu anak-anak kecil. Namanya Ummu Sibyan. Ini setan yang mengganggu anak-anak kecil. Anak-anak balita. Nabi SAW yang berazan di sebelah kanan dan qomat di sebelah kiri, enggak akan diganggu oleh Ummu Sibyan. Enggak diganggu oleh setan. Hadis yang kedua ini pun sama hukumnya dengan hadis yang kedua. Hukumnya apa? Palsu. Karena di dalam sanadnya terdapat Marwan ibn Salim, dan orang ini suka memalsukan hadis atas nama Nabi SAW. Dan ketiga-tiga hadis tersebut semuanya dilemahkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam kitabnya As-Silsilah Al-Da'ifah. Berarti apa ikhwani hafizakumullah? Enggak ada nas yang cukup kuat. Sehingga apa? Dibiarkan begitu saja, enggak perlu diadzani. Dan menurut kenyataan yang ada dalam beberapa hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW lahir seorang anak yang bernama Ibrahim pada satu malam, tidak dinukilkan. Anak tersebut diadzani, padahal anak laki-laki satu-satunya yang lahir. Anaknya Nabi SAW. Tapi tidak diadzani. Begitu pula orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Ketika mereka punya anak, dibawa kepada Nabi SAW untuk didoakan barokah. Tidak ada satupun riwayat Nabi mengazani mereka. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan karena perkaranya tidak ada landasan yang kuat dijadikan sebagai hukum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, akhuna Am Najib bin Sanad. Kemarin tanya, ada orang masuk masjid raya. Kemudian setelah itu sholat, dia sholat maghrib, tapi imam lagi mengerjakan sholat isya. Ini bagaimana hukumnya? Orang musafir, tentunya musafir datang ke masjid ini, kita sholat isya, musafir belum mengerjakan sholat maghrib. Ini bagaimana cara mengerjakannya? Padahal imam sholat berapa rakaat? 4, makmum sholatnya 3. Ini bagaimana solusinya? Ikhwani afidhakumullah, perlu diketahui Nah, bahwasanya pertama, enggak ada larangan kalau makmum sholat dengan imam walaupun niatnya berbeda, enggak ada masalah. Ini yang pertama. Enggak apa-apa makmum sholat duhur dan imamnya sholat asar. Jadi enggak harus sama niatnya imam dengan niatnya makmum. Dan ini pendapatnya Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Mereka membolehkan perbedaan niat. Nah, di sini ikhwani afidhakumullah, permasalahan tidak akan menjadi polemik kalau seandainya jumlah rakaat imam itu lebih sedikit daripada jumlah rakaat makmum. Tidak ada masalah. Jadi permasalahan ini tidak akan menjadi polemik kalau seandainya imam rakaatnya lebih sedikit daripada rakaatnya siapa? Makmum. Ketika imam salam, maka makmum tinggal berdiri menyempurnakan kekurangan dari rakaatnya. Yang jadi permasalahan yang ditanyakan oleh Ahmad Najib, ketika makmum rakaatnya lebih sedikit daripada imam. Imam lebih banyak. Dan ini tentunya tidak akan terjadi kecuali bagi musafir yang sholat bersama imam mukim, dan musafir tersebut jamaknya jamak apa? Takhir. Jamaknya jamak takhir. Dia sholat isya atau dia sholat maghrib di waktu isya. Imam 4, makmum 3. Ini berarti jamak apa? Jamak takhir. Kita mukim di sini, datang orang satu mobil dari Jawa. Belum sholat maghrib. Masuk sedangkan imam qomat melaksanakan sholat isya. Berarti dia apa? Menjamak-jamak takhir. Diakhirkan sholat maghribnya ke waktu isya. Nah, di sini para ulama berbeda menjadi 4 pendapat. Ini semuanya disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Pendapat yang pertama, dia sholat sendiri. Dia sholat sendiri. Masuk ke masjid, sholat sendiri. Setelah sholat, baru setelah itu masuk bersama imam. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, dia enggak sholat sendiri. Datang naik tangga, kita anggap kejadiannya di sini. Naik tangga langsung masuk, sholat bersama imam. Dan disamakan niatnya, sholat isya. Berarti berapa rakaat? 4 rakaat. Kemudian setelah melaksanakan sholat isya, baru setelah itu melaksanakan sholat maghrib. Ini pendapat. Setelah itu melaksanakan sholat maghrib. Ini pendapat. Pendapat yang ketiga, dia masuk bersama imam, bukan niat isya, tapi niat apa? Maghrib. Berarti berapa rakaat? 3 rakaat. Dia masuk bersama imam, niatnya sholat maghrib. Ketiga rakaat ketiga dia tasyahud. Dan imam otomatis apa? Naik ke rakaat keempat. Nah. Kemudian dia salam. Dia salam sendiri. Dia salam sendiri. Setelah itu langsung naik lagi sholat bersama imam. Yang sisa berapa rakaat tadi? Sisa 1. Dia niatkan untuk sholat apa? Isya. Insyaallah paham sampai di sini. Nah, dia sholat maghrib 3 rakaat, salam. Dia tasyahud, yang lain berdiri sampai salam. Kemudian setelah itu dia berdiri dan masuk kepada jamaah. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang benar, pendapat yang nomor 4 yang terakhir. Apa pendapat yang benar? Dia masuk bersama imam, sholat jamaah, dan niatnya maghrib. Ketika sampai rakaat ketiga dia tasyahud, tapi enggak salam. Imam naik ke atas, dia tunggu. Dia memperbanyak doa. Memperbanyak apa? Zikir. Dia memperbanyak doa, dia memperbanyak zikir. Dia tunggu. Sampai imam turun dan tasyahud akhir bersama dia. Kemudian salam bersama-sama. Ini pendapat yang rajih dan ini dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin di dalam fatwanya Liqa' Bab Al-Maftuh. Liqa' Bab Al-Maftuh. Nah, pendapat-pendapat yang tadi bagaimana? Pendapat yang pertama mengatakan sholat sendiri tidak benar. Karena enggak boleh ikhwani afidhakumullah. Apalagi kalau dia satu mobil. Imam sholat mengeraskan suara dan dia sholat mengeraskan suara. Dua jamaah dalam satu masjid enggak boleh. Apalagi dalam satu waktu, satu masjid, satu tempat. Maka ini mengandung perpecahan dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela perpecahan terlebih lagi dalam perkara sholat. Enggak boleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang sholat empat rakaat bersama imam, sholat isya, kemudian setelah itu sholat maghrib. Ini juga enggak benar. Karena otomatis dia mengedepankan sholat isya daripada apa? Daripada maghrib. Dan sudah pernah kita bahas. Sholat walaupun dalam keadaan mukim atau musafir harus urut. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat bagi kaum mu'minin sudah ditetapkan waktu-waktunya. Tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh dicampur aduk. Sudah ditetapkan masing-masing. Tidak bisa sholat asar dulu baru duhur. Tidak bisa sholat isya dulu baru maghrib. Maghrib dulu baru isya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi, yang sholat tiga rakaat kemudian salam. Nah, berarti dia mendahului apa? Mendahului imam. Dan kita dalam sholat tidak boleh mendahului imam. Imam itu dijadikan sebagai pemimpin dalam sholatnya. Kalau dia rukuk, maka kita rukuk. Kalau imam salam, maka kita baru salam. Maka pendapat yang rajih, wallahu ta'ala a'lam, dia sholat rakaat ketiga, dia duduk tasyahud dan menunggu imam. Dan salam bersama imam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Akhuna Yazid bin Talib dapat sebuah faedah di masjidnya, di Musholla An-Nur. Kemudian tanya kepada kita mengenai faedah tersebut, fadilah membaca surat Yasin pada malam Jumat. Disebutkan di sana dalilnya. Apa hukum membaca surat Yasin pada malam Jumat? Ikhwani hafizakumullah, terlebih lagi pada zaman-zaman terakhir ini, surat Yasin hampir dijadikan sebagai adat istiadat. Dijadikan kebiasaan bahkan keharusan di beberapa tempat. Malam Jumat dibaca Yasin. Apalagi kalau di Jawa malam Jumat apa? Legi. Mereka baca Yasin. Kemudian mereka jadikan Yasin sebagai permulaan majelis dan penutup majelis. Mereka jadikan bacaan Yasin di acara khitanan. Bahkan mereka baca surat Yasin sebelum akad nikah. Dijadikan bacaan di akad pernikahan. Sebelum naik ke pelaminan, sebelum akad, baca surat Yasin. Saking seringnya ikhwani afidhakumullah, sampai surat ini dijadikan bacaan di setiap kesempatan dan di berbagai macam pertemuan. Sehingga seolah-olah tersiar, seolah-olah terasa Al-Quran ini semuanya apa? Yasin. Al-Quran seolah-olah semuanya Yasin. Bisa jadi ikhwani afidhakumullah yang membaca, bisa jadi. Karena mengetahui fadilah yang ada pada surat Yasin. Atau dia pernah mendengar dalil tentang keutamaan Yasin, walaupun mungkin dia enggak tahu keabsahannya. Atau mungkin fanatik mengikuti sang guru, baca Yasin, ikut baca Yasin. Maka di sini ikhwani afidhakumullah perlu diketahui bahwasanya Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas kita diperintahkan semuanya untuk membaca. Nabi alaihi salatu wasallam menghimbau menghatamkan Al-Qur'an pada satu pekan. Tidak bisa satu pekan, 10 hari, 20 hari atau sebulan. Paling cepat 3 hari. Enggak boleh lebih cepat dari 3 hari. Al-Qur'an semuanya, enggak dikhususkan Yasin saja. Dan Nabi AS bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan digandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Ini di semua Al-Quran. Dan perlu antum ketahui ikhwani afidhakumullah, keutamaan-keutamaan yang ada pada surat Yasin tidak lepas dari dua keadaan. Keutamaan surat Yasin tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, dalilnya dhaif, lemah. Atau yang kedua lebih parah. Dalilnya palsu. Ini lebih parah. Dan di antara hadis-hadis yang tersebar di kalangan masyarakat, banyak. Yang pertama, mereka mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, yang membaca Yasin pada malam hari di pagi harinya dosanya diampuni. Akhirnya apa? Tiap malam baca Yasin, enggak perlu sholat, enggak perlu puasa, menjalankan berbagai macam kemaksiatan, yang penting Yasin malam dibaca, pagi diampuni dosanya. Ini satu kesalahan akan menjerumuskan seorang hamba kepada kesalahan-kesalahan yang lain. Dan hadis ini dihukumi palsu. Di antara yang menghukumi palsu yaitu Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi punya satu kitab yang berjudul Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Di antaranya ini hadis ini. Yang baca Yasin pada malam hari paginya diampuni dosa. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ikhwani afidhakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam katanya bersabda, yang membaca Yasin pada setiap malam kemudian mati. Yang baca mati, yang baca meninggal, datang aja. Mata syahidan. Maka dia mati dalam keadaan syahid. Berarti langsung masuk ke dalam surga. Yang baca Yasin pada setiap malam kemudian mati, mati syahid. Hadis ini pun merupakan hadis palsu. Di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Al-Azdi. Dan Al-Azdi ini pemalsu hadis. Yang kedua. Kemudian yang ketiga. Hadis. Barang siapa yang membaca Yasin di pagi hari. Kalau yang dua tadi di malam hari. Ini yang membaca Yasin di pagi hari. Maka pada hari tersebut akan dimudahkan segala hajat. Keperluannya akan dimudahkan. Dan ini merupakan hadis yang lemah. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Dan hadisnya lemah. Ini yang keberapa tadi? Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Ikhwani afidhakumullah. Mereka menyebutkan. Man qara'a Yasin. Faka'annama qara'al Qur'ana marratain. Yang baca Yasin satu kali dapat pahala baca Quran dua kali. Bukan yang baca Yasin sekali dapat pahala baca Yasin dua kali. Yang baca Yasin sekali dapat pahala baca apa? Mushaf. Komplit, full, hatam. Dua kali. Masya Allah. Makanya tiap saat bacanya Yasin saja yang dibaca. Dan ini juga merupakan hadis maudhu'. dan disebutkan oleh Imam Al-Albani akan kepalsuannya. Kemudian yang kelima, hadis yang menyatakan bahwasanya segala sesuatu itu ada hati. Segala sesuatu ada hati. Dan hatinya Quran adalah Yasin. Masya Allah. Yang paling disayangi oleh Al-Quran adalah Yasin. Nah, ini pun juga merupakan hadis palsu dan dihukumi kepalsuannya oleh para ulama ul-hadis. Yang keenam, hadis yang juga tersebar, lakinu mautakum Yasin. Talkini orang-orang yang nazak sedang sakaratul maut dengan surat apa? Yasin. Ketika sakaratul maut saja mereka bacakan Yasin. Hadis ini lemah. Bukan palsu, tapi lemah. Dalam sanadnya ada ittirab, kegoncangan. Dihukumi lemah oleh para ulama. Dan ini pun akhirnya menjelisi ada hadis yang sahih lainnya. Yang lebih afdal. Padahal yang benar mentalkini mayit dengan apa? Kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Dan Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Ini menyelisih. Terjatuh ada penyelisihan-penyelisihan yang lain. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, fadilah Yasin, kalau enggak dalilnya dhaif atau yang lebih parah palsu, dan kita sudah diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam 14 abad yang lalu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan lebih dari 40 para sahabat, hadisnya sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa mak'adahu minan nar. Yang berdusta dengan menggunakan namaku dengan sengaja, maka ambil kursi bagi dia di dalam api neraka. Tempat kembalinya dalam api neraka. Ini hadis palsu. Maka jangan diamalkan. Konsekuensinya besar. Dalam hadis Muslim riwayat yang lain, la takzibu alayya, jangan kalian berdusta pakai nama dikit-dikit Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam, dan dia berdusta. Enggak benar, enggak ada dalilnya. Man kadzaba alayya yalijinnar. Yang berdusta pakai namaku tersemat dengan api neraka. Maka ini kita tinggalkan. Ikhwani hafizakumullah, malam Jumat baca Al-Qur'an. Nah, dari berbagai macam surat yang ada. Di pagi harinya baca Al-Kahfi. Di pagi harinya baca surat Al-Kahfi. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwani hafizakumullah. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas, setelah lama Nabi Ibrahim tidak bertemu dengan anaknya, kemudian Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kembali mendatangi kota Makkah. Dan pada kesempatan kali ini, ketika sampai Ibrahim melihat anaknya Yabri Nablan tahta dawah. Pada saat itu Ismail sedang memasrah anak panah, memotong. Di bawah naungan batang pohon. Qariban min zamzam. Dekat sekali dengan sumur zamzam. Ismail sedang memanah anak panah. Memasrah di bawah naungan pohon. Dan di dekat sekali dengan air zamzam. Nah, berarti sampingnya Ka'bah. Karena zamzam dengan Ka'bah jaraknya cuma 31 meter. Berarti dekat tempat yang akan dijadikan sebagai Ka'bah. Fa sana al-walid bil walad kama yasna'u al-walad bil walid. Maka Ibrahim pun memeluk anaknya dan anaknya melepas kerinduan kepada sang ayah yang sudah lama tidak pernah ketemu. Kemudian Ibrahim menyampaikan misi kedatangannya. Sambil berkata, innallaha amarani an abniya baitan. Innallaha amarani bi amrin. Wahai Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepadaku dengan satu hal. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadaku dengan satu perkara. Ismail menjawab, isna' ma amarakallah. Kerjakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadamu dan aku yang akan membantu. Kata Ibrahim, inna allaha amarani an abniya baitan hauna. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada aku untuk membangun rumah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada aku untuk membangun sebuah tempat bangunan di tempat ini. Fa asyara ila akmahin murtafi'atin man haulaha. Nabi Ibrahim mengisyaratkan kepada gundukan yang tinggi dibandingkan tempat yang lain. Mengisyaratkan akan gundukan yang tinggi sudah nampak. Gundukan tersebut di antara tempat-tempat yang lain. Dari sini ikhwani afidhakumullah, ahlu sirah mereka berselisih pendapat. Berarti siapa yang meletakkan batu pertama penempatan Ka'bah? Berarti siapa yang meletakkan tanda pertama posisinya Ka'bah? Di sini ahlu sirah mereka berselisih pendapat. Yang pertama mereka mengatakan imaratul malaika. Dan ini adalah riwayatnya Al-Azraqi. Riwayatnya Al-Azraqi mengatakan yang meletakkan tanda Ka'bah adalah para malaikat. Bahkan sebelum diciptakannya manusia. Bahkan sebelum diciptakannya manusia telah meletakkan tanda Ka'bah di tempat tersebut. Berupa gundukan. Dan sekali lagi, pendapat ini tidak ditopang dengan dalil. Ini yang pertama. Riwayat yang kedua, imaratu Adam alaihi salam. Yang kedua, yang meletakkan tanda tersebut adalah Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi. Tentunya atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan tanda Ka'bah tersebut. Dan ini adalah riwayat Imamul Baihaqi. Dan masih dibutuhkan rujukan tentang keabsahan sanad riwayat tersebut. Ini yang kedua. Kemudian riwayat yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, imaratu auladi Adam. Yang memberikan tanda itu anak-anaknya Adam. Yang memberikan tanda akan dibangunnya atau tanda Ka'bah itu adalah anaknya Adam. Dan disebutkan oleh As-Suhaili, yang memberikan tanda adalah Syith. Syith. Syith itu merupakan anaknya Adam. Memberikan tanda. Dan ini pun juga tidak lepas dari kurangnya dalil. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, imaratu Al-Khalil. Peletakan Ka'bah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ini pendapat yang benar. Yang pertama kali membangun Ka'bah enggak ada kecuali Nabi Ibrahim atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Al-Quran dan As-Sunnah yang kita sebutkan saat ini. Oleh sebab itu Ibnu Katsir ikhwani afidhakumullah berkata dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir, beliau mengatakan walam yasih khabarun anil ma'sum. Tidak ada kabar yang sahih, yang benar dari Nabi alaihi salatu wassalam annal baita kana mabniyan qabla Ibrahim. Enggak ada dalil yang benar bahwasanya Ka'bah ini sudah dibangun atau sudah diletakkan pondasinya sebelum Ibrahim. Enggak ada dalil yang sah. Nah, ini yang keempat. Pembangunan pertama yaitu Ibrahim Al-Khalil. Pembangunan kelima ikhwani afidhakumullah, antum tahu letak Mekah di mana? Dan letak Ka'bah di sebuah lembah. Di sekelilingnya adalah perbukitan. Jadi kalau sudah datang hujan ikhwani afidhakumullah, tumpahan air itu jatuh ke bawah. Apalagi kalau hujan deras dan berkesinambungan terus menerus hujannya, maka Mekah akan diguyur, dibanjiri dengan air. Nah, pada saat itu Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim dari bata, maka hancur. Nah dari sini ikhwani afidhakumullah, sudah ada perubahan. Dari bangunannya Ibrahim itu sudah ada perubahan. Yang nanti akan disebutkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah. Laula anna qaumuki haditsu ahadin bi Islam. Kalau tidak karena umatmu, kaummu, wahai Aisyah, orang-orang Makkah baru saja masuk Islam, maka aku akan bangun Ka'bah ini sesuai dengan bangunannya Nabi Ibrahim. Maka sudah terjadi perubahan bangunan. Karena kenapa? Air hujan yang begitu deras menghancurkan Ka'bah. Sehingga pembangunan yang kelima yang disebutkan oleh ahli sirah dibangun oleh Imaratu Al-Amalik Wal-Jurhum. Pembangunan oleh kabilah Jurhum dan kabilah Amalik. Ya setelah Nabi Ismail meninggal. Karena orang-orang Jurhum sudah tinggal di sana. Maka orang Jurhum yang membangun. Maka pembangunannya pun sudah berubah. Nah, begitu pula sekian lama. Pembangunan yang keenam disebutkan oleh ahlu sirah pembangunannya Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab ini merupakan kakek tertua, di antara kakek tertua Nabi alaihissalam. Nah, kemudian yang kedelapan, pembangunan Ka'bah pada zamannya Quraisy. Dan pembangunan Ka'bah pada zamannya Quraisy ini Nabi alaihissalam ikut membangun dan umur beliau pada saat itu 35 tahun belum diangkat menjadi Nabi. Dan beliau membantu mengangkat apa? Hajar Aswad. Nah, jadi setiap ada hujan, genangan air datang, hancur. Atau keropos, sehingga dibutuhkan pembenahan. Nah, ikhwani afidhakumullah, kita kembali kepada hadis Ibrahim. Nah, Allah memerintahkan kepada aku untuk membangun rumah atau bangunan di tempat ini. Nah, Ibrahim kana yabni wa Ismail ya'ti bil hijar. Nabi Ibrahim kemudian yang mengontrol, membangun, dan Nabi Ismail yang membawa batanya. Hatta idza irtafa'a al-bina, dan ketika bangunan sudah mulai tinggi, Ismail membawa hajarul maqam. Ismail membawa batu yang besar untuk dijadikan kaki pijakan Ibrahim. Karena enggak mungkin, ini bangunan sudah tinggi. Dibutuhkan apa kalau zaman kita tangga. Ini Ismail bawa hajarul maqam. Batu yang besar diletakkan untuk menjadi pijakannya Ibrahim untuk melanjutkan bangunan Ka'bah. Dan ini yang disebut dengan apa? Maqam Ibrahim. Di batu pijakan itu. Nah, Ibrahim naik di atasnya dan menggenapkan bangunan Ka'bah. Nah, dan keduanya ketika membangun berdoa yang diabadikan dalam Al-Qur'an, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Keduanya berdoa, ya Allah, terimalah pahala dari apa yang kita lakukan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, setelah selesai bangunan Ka'bah, ikhwani afidhakumullah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil semua umat manusia agar melaksanakan ibadah apa? Ibadah haji yang diabadikan dalam surat Al-Hajj ayat 27. Wa adzin fin nasi bil hajj. Serukan Ibrahim, perintahkan kepada umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, senantiasa mereka akan datang kepada engkau dengan berjalan kaki. Wa adzin fin nasi bil hajj. Serukan kepada umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan mereka akan datang kepada engkau pula dengan menggunakan unta yang kurus. Maksudnya mereka akan berjalan kaki dan mereka juga akan mengendarai hewan sebagai kendaraan mereka, kendaraannya orang Arab. Bisa unta, bisa keledai. Ya'tuka min kulli ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan mereka akan datang kepada engkau dari seluruh penjuru-penjuru yang jauh. Maksudnya mereka akan datang kepada engkau dari seluruh penjuru dunia. Dalam Al-Qur'an disebutkan. Ya. Dalam riwayat yang lain, ikhwani afidhakumullah, kemudian Ibrahim sa'ada Jabal Abi Qubais. Ibrahim pun langsung naik di atas bukit atau gunung Abu Qubais. Gunung di sekitar Ka'bah, perbukitan di kota Makkah. Beliau naik di gunung Abu Qubais dan berteriak memanggil umat manusia sambil mengatakan, inna rabbakum bana lakum baitan fahujju. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membangunkan kepada kalian sebuah rumah, Ka'bah, bangunan. Fahujju, maka berangkatlah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan teriakan Ibrahim atau panggilan Ibrahim didengar oleh semua umat manusia yang ada pada saat itu di kota Makkah. Dan serentak mereka menjawab dengan mengatakan, labbaik Allahumma labbaik. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami memenuhi panggilan. Jadi ikhwani afidhakumullah, ini merupakan syariat Ibrahim dan terus menerus dijalankan sampai datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan juga dijadikan sebagai rukun Islam kemudian kita insyaallah akan memasuki kepada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada kajian yang akan datang. Ila huna walhamdulillah.